maknanya. Faddal, siapa yang siap? Pak Deden, Abu Muhammad. Nah, sebutkan fihi akbarul masail wa ahammuha. Naam. Iya. Padanya permasalahan yang terbesar dan yang terpenting adalah tentang penafsiran tauhid. Naam. Mungkin yang bawa terjemah bisa disebutkan atau dibacakan. Fadhal. Naam, Abu Hambali. Naam, coba dia cerita. Yang di dalam kota. Nah, cukup. Nah, sampai di situ saja. Di halaman keberapa itu? 153. Nah. Fihi akbarul masail wa ahammuha. Padanya, pada bab ini terdapat masalah yang terbesar atau kesimpulan yang terbesar dan terpenting, wahia tafsirut tauhid, yaitu tentang penafsiran, penjabaran apa sesungguhnya tauhid yang dimaksudkan. Tauhid la ilaha illallah itu penjabarannya bagaimana yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah itu bagaimana? Maka pada bab inilah dibahas oleh beliau rahimahullah. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Maka tafsirut tauhid la budda fihi min amrain. Sehingga penafsiran, penjabaran tauhid itu mengharuskan adanya dua perkara. Untuk bisa memaknai, menafsirkan tauhid dengan benar, mengharuskan adanya dua perkara. Al-awwal, apa yang pertama? Nafyul uluhiyah, penafian, bentuk-bentuk penuhanan. Siwallah azza wa jalla, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Penafsiran tauhid mengharuskan dua perkara. Salah satunya meniadakan segala bentuk penuhanan-penuhanan yang ada dan hanya diperkecualikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Perkara yang pertama tidak mencukupi, maka mengharuskan perkara yang kedua. Atsani, yang kedua apa? Itsbatul uluhiyah lillahi wahdah. Penetapan hanya bagi Allah Jalla wa'ala penuhanan. Penetapan penuhanan hanya bagi Allah Jalla wa'ala saja. Dari sinilah kemudian lengkaplah penafsiran tauhid. Setelah yang pertama ditiadakan segala bentuk penuhanan yang ada, tidak ada segala bentuk penuhanan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, menetapkan, memurnikan semata bentuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, itulah tafsir atau makna la ilaha illallah. La ilaha adalah nafyun, peniadaan. Illallah adalah isbat, penetapan. Nah, dan itu sejalan dengan beberapa ayat Al-Quran yang nanti kita akan sebutkan insyaAllah ta'ala setelah ini. Taib. Kalau kita sudah mengerti penafsiran tauhid, maka berikutnya penafsiran tentang syahadat. Bukankah judul di atas disebutkan tafsiru tauhid dan tafsir asy-syahadah la ilaha illallah, penafsiran syahadat la ilaha illallah. Maka lebih lanjut kita harus tahu apa makna syahadat. Syahadat itu adalah at-ta'bir amma tayaqqanahul insan biqalbih. Sebutkan apa yang disebutkan dalam terjemah. Apa syahadat itu? Aba Ihsan, at-ta'bir, ungkapan terhadap apa yang diyakini oleh hamba biqalbih, dengan hatinya. Alaysa kadzalik? Naam, itulah makna syahadat. Kata syahadat adalah bentuk ungkapan apa yang terhujam, teryakini pada diri seseorang, apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian terungkaplah dalam bentuk suatu lafaz melalui lisannya, sehingga ketika dia mempersaksikan dengan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, artinya apa? Antik bilisani, aku ucapkan dengan lisanku, mu'abbiran, mengungkapkan, amma yakunu fi qalbih, apa yang ada di dalam hatiku berupa keyakinan. Terhujam dengan seyakin-yakinnya secara mendalam bahwa tidak ada ilah-ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah, kemudian terlontarkan, terucapkan melalui lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bisa difahami? Naam. Sudah dua ilmu yang kita dapati. Tafsir at-tauhid, tafsir syahadat. Masalah atau kesimpulan yang kedua, yakni tentang ayat dalam surat Al-Isra, tepatnya pada ayat ke-57. Itulah yang disebutkan dalil pertama dari bab ini. Itulah yang disebutkan dalil pertama dari ayat Al-Quran pada bab yang sedang kita bahas. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka yang berdoa mengharapkan terhadap atau kepada Rabb mereka dengan wasilah yang disyariatkan. Wasilah yang disyariatkan adalah dengan tauhid. Wasilah yang disyariatkan adalah dengan amalan-amalan yang soleh. Itu diantara bentuk-bentuk wasilah. 6. Perantara yang syar'i, yang disyariatkan. Mereka berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, ayyuhum aqrab, siapakah diantara mereka yang lebih dekat. 6. Bukti dari ayat ini yang dimaksudkan adalah ulaikal ladzina yad'una, bahwa mereka itu berdoa. Berdoa kepada siapa? Tentunya kepada Allah Jalla wa'ala. 6. dan menggunakan wasilah yang disyariatkan. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, adanya penjelasan dalam bentuk bantahan kepada kaum musyrikin. Bentuk apa yang dibantah? Karena keberadaan kaum musyrikin, yad'una salihin, mereka meminta-minta kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui ayat ini, bentuk perbuatan tersebut adalah tergolong syirkul akbar, kesyirikan yang besar. Mengapa tergolong syirkul akbar? Li'anna du'a minal ibadah. Karena doa adalah bagian dari ibadah. Buktinya mana? Kalau doa itu adalah ibadah, disebutkan pada surat Ghafir. Surat Ghafir nama lain dari surat Al-Mu'min. Tepatnya pada ayat ke-41. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Allah perintahkan, Allah suruh untuk beribadah kepadanya saja. Ud'uni, fi'il amr, kata perintah. Menunjukkan bahwa perintah ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh mereka yang menyombongkan diri, enggan untuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina. Ini menunjukkan mereka yang enggan untuk berdoa kepada Allah. Maka ibadati pada ayat itu maksudnya adalah doa kepadaku. Allah perintahkan untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga seseorang yang berdoa kepada selain Allah, baik yang dia mintai doa itu nam dalam keadaan hidup ataupun dalam kondisi telah meninggal dunia, nam maka perbuatan itu adalah syirkul akbar. Perbuatan itu adalah syirkul akbar, meminta doa kepada yang hidup, nam atau dalam kondisi telah meninggal dunia, maka itu tergolong syirkul akbar. Sehingga bisa dikategorikan bahwa doa kepada makhluk itu terbagi menjadi 3 bagian. Sebutkan 6. Yang pertama adalah jaiz, hukumnya adalah boleh. 6. Apa alasannya atau rinciannya mengapa dikategorikan sebagai perbuatan yang dibolehkan? Menyeru makhluk dengan suatu perintah yang memungkinkan untuk bisa ditangkap, memungkinkan dari apa yang dia lakukan tadi bisa ditangkap oleh panca inderanya. Maka perbuatan seperti ini laisa min du'ail ibadah, bukanlah sebagian dari doa yang dikategorikan doa ibadah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajib, jika saudaramu mengundangmu, menyeru kamu, mengundangmu, tentunya dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat, na'am fa'ajibhu, maka penuhilah. Sehingga kategori semacam ini adalah perkara yang diperbolehkan. Yang kedua, antadu makhlukan mutlakan, dia menyeru, meminta kepada makhluk secara mutlak. Apakah makhluk tadi hidup ataukah dalam kondisi mati? Fima la yakdiru alaihi illallah. Dalam keadaan tidak dia mampui perbuatan itu kecuali hanya Allah. Hal itu tidak dimampui sebagai kewajarannya makhluk untuk melakukannya. Yang hanya bisa melakukan hanya Allah. Kemudian ada orang datang meminta-minta doa kepadanya. Nah, seperti dicontohkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ij'al ma fi batni imra'ati dzakaran. Datang kepada seseorang, ya fulan, entah siapa namanya, kemudian saya minta tolong jadikan apa yang ada di dalam perut istriku itu nantinya akan lahir anak laki-laki. Nah, ini kemampuan sebagai makhluk bisa atau tidak? Tidaklah mungkin untuk bisa dilakukan kecuali penentuan ini semua adalah datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga meminta sesuatu, la yakdiru alaihi illallah. Tidak bisa dimampui untuk dilakukan kecuali hanya Allah. Yang ketiga, antad'u makhlukan mayyitan. Dia menyeru kepada makhluk yang telah mati. La yujibu bil wasail al-hissiyah al-ma'lumah. Nam, tidaklah bisa untuk mengabulkannya dengan prasarana panca indera yang diketahui. Maka semacam ini tergolong sebagai syirkul akbar. Nah, itulah tiga pengklasifikasian meminta kepada makhluk. Masalah yang berikutnya atau kesimpulan berikutnya adalah ayatul bara'ah. Apa yang tersebut pada surat Bara'ah, yakni surat At-Taubah. Bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Telah dijelaskan pada ayat itu, surat At-Taubah, pendalilan yang disebutkan pada bab ini, tepatnya pada ayat ke-31. Antum bisa simak kembali pada dalil yang ketiga, ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar ini orang alim di kalangan Yahud, disebut dengan ahbar, jamak dari kata habrun. Nah, orang alim di kalangan Yahud, ruhban ini orang ahli ibadah di kalangan Nasara. Tatkala mereka menjadikan ahbar dan ruhban mereka arbaban min dunillah, sebagai sesembahan selain Allah. Artinya apa saja yang dikatakan oleh orang alim atau ulama dalam kondisi yang dikatakannya atau fatwanya tadi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, kemudian pengikutnya dengan serta merta mengikuti begitu saja, pengikutnya tadi taklid, mengikut dalam kondisi membabi buta, dalam kondisi tidak mengetahui dalil yang dimaksudkan atau yang disebutkan oleh seorang alim tadi, maka mengikuti semacam ini adalah bentuk syirik di dalam masalah ketaatan. Karena ketaatan tadi tidak pada sasarannya, benar atau salah. Nah, terkhusus permasalahan yang salah, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tetap saja diikuti. Maka bisa menyeret orang tadi kepada kesyirikan dalam masalah ketaatan. Dalam masalah ketaatan kepada Allah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dikategorikan kesyirikan dalam masalah ketaatan tadi termasuk kategori syirkul akbar. Adapun penjelasan atau rinciannya maka akan dijelaskan nanti pada satu bab khusus tentang masalah ini. Berikutnya, masalah yang selanjutnya, Qaulul Khalil alaihi salam, apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lil kuffar, kepada kuffar. Beliau menyatakan dengan tegas, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Antum bisa lihat kembali pendalilan pada bab ini adalah pendalilan ayat yang keempat atau ayat yang kedua. Pendalilan ayat yang kedua, tepatnya pada surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam katakan kepada ayahnya sendiri, ayahnya musyrik, ayahnya penyembah asnam, namanya Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau Nabi Ibrahim berusaha untuk mendakwahi, meluruskan perbuatan ayahnya dalam bentuk penyimpangan dari tauhid. Beliau katakan kepada orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, wa qaumi, dan beliau katakan kepada masyarakatnya, innani bara'un mimma ta'budun, sungguh-sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini bentuk penafsiran tauhid terletak pada kata innani bara'un mimma ta'budun. Penafsiran dari kata la ilaha illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, penafsiran dari illallah. Sebagaimana tadi telah saya singgung, saya sebut bahwa nanti akan sampai kepada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan penafsiran tauhid. Salah satunya surat Az-Zukhruf 26 dan 27. Innani bara'un mimma ta'budun, penafsiran dari la ilaha illalladhi fatarani, penafsiran dari illallah. Ini baru satu. Bukti yang lain di ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat keberapa? Sudah pernah saya sebutkan, insyaallah antum catat, tinggal sekarang ingat ataukah tidak. 256, faman yakfur bittaghut wa yu'min billah, maka siapa yang mengingkari taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah, penafsiran dari la ilaha, wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah, maka ini penafsiran dari illallah. Siapa yang mengingkari at-taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, sedangkan dia hanya menetapkan beriman, mentauhidkan hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa. Terjemah letter lucknya, tali yang kuat. Sedangkan penafsirannya adalah la ilaha illallah. Sudah dua. Jika ditanya, buktikan dari ayat Al-Quran yang menafsirkan la ilaha illallah, maka jawab surat Al-Baqarah 256 ini tadi, dan surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Nah, masalah atau kesimpulan berikutnya, ayat dalam surat Al-Baqarah 6 yang menyebutkan tentang keadaan al-kuffar, di mana Allah Jalla wa'ala sebutkan wa ma hum bi kharijina minan nar. 6 wa ma hum bi kharijina minan nar. Ayat ini terdapat pada surat Al-Baqarah 167, bahwa mereka al-kuffar ma bi kharijina minan nar, tidaklah akan keluar dari an-nar, disebabkan karena kekufuran tidak bisa mengentaskan, mengeluarkan sesaat pun dari an-nar. Artinya mereka di dalam neraka selama-lamanya. Mengapa demikian? Mereka dikategorikan sebagai orang yang berbuat kesyirikan sehingga menyebabkan kekalnya di dalam an-nar, karena menjadikan kecintaan selain Allah subhanahu wa ta'ala lebih dicintai dibandingkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan sebab dia mencintai selain Allah, dia lebih mencintai selain Allah dibandingkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia jadikan selain Allah, mencintai selain Allah seperti dia mencintai Allah, sejajar, sama. Maka ini terlarang, menyeret pelakunya kepada kesyirikan dalam masalah mahabbah, masalah kecintaan. Kalau tadi disebutkan kesyirikan dalam masalah ketaatan, ada kesyirikan dalam masalah ini, masalah itu, termasuk juga kesyirikan dalam masalah kecintaan. 6. Sehingga oleh karenanya, masalah kecintaan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mencintai Allah Jalla wa'ala dengan kecintaan yang sangat dibandingkan lainnya. Bentuk yang pertama ini adalah tauhid. Seorang ketika sudah belajar tauhid, mengerti tauhid, merealisasikan, mewujudkan tauhid dengan sebenarnya, pasti akan menjadikan kecintaan Allah Jalla wa'ala lebih dibandingkan selainnya. 6. Yang kedua, mencintai selain Allah seperti dia mencintai Allah. Bentuk yang kedua ini, hadza syirkun, maka ini kesyirikan. Jika didapati atau dirasakan bahwa cinta kepada selain Allah seperti dia mencintai Allah, atau dibalik, cinta kepada Allah seperti dia cinta kepada selain Allah, maka hati-hati, bisa menyebabkan kesyirikan. Karena kecintaan kepada Allah harus di atas segala-galanya. Yang ketiga, mencintai selain Allah lebih banyak dibandingkan cintanya kepada Allah. Hadza a'zam mimma qablahu. Maka ini lebih parah keadaannya dibandingkan sebelumnya. Dibandingkan perkara yang kedua tadi. Ar-rabi' yang keempat, mencintai selain Allah dan tidak ada sedikit pun kecintaan dalam hatinya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih parah dan lebih runyam lagi. sudah tidak ada sedikit pun kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru dia cinta kepada selain Allah. Tentunya kita berharap dan berusaha dan berjuang untuk bisa tergolong pada golongan yang pertama, menjadikan kecintaan Allah Jalla wa'ala lebih teratas, terkedepankan di atas cinta kepada selainnya sebagai realisasi perwujudan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, dengan itu selesailah sudah pembahasan dari bab yang keenam. Nah, dengan apa yang bisa kita lakukan, penafsiran dari tauhid dan juga penafsiran syahadat la ilaha illallah, dengan itu sejak ini kita semakin faham dan tidak ada lagi satupun yang tidak mengerti tentang penafsiran tauhid yang dimaksud, yang dengannya mudah-mudahan kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan diri kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan kalimat la ilaha illallah sampai akhir nafas kita yang terakhir, dan tentunya kita berharap lisan kita terakhir dalam kondisi mengucapkan kalimat tauhid sebagai pertanda dia min ahlil jannah, sebagai alamatul khair, tanda kebaikan, tanda husnul khatimah, dan pada akhirnya dia, kita akan dimasukkan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisa waktu yang ada menagih dari PR yang disebutkan, ditugaskan pada antum beberapa waktu yang lalu, hafalan terhadap bab yang pertama. Matan bab yang pertama telah dibagikan lembaran fotokopi satu lembar kepada antum semua, insya Allah sudah tersebar untuk di hafal-hafal di rumah masing-masing. Maka tanpa saya tunjuk, barangkali dari antum yang hadir sudah siap untuk menyetorkan hafalannya. Falyatafaddal. Bukan nama suratnya saja, tetapi ayatnya disebutkan. Nah. Bab haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Nah, sebutkan babnya juga. Bab haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. 'Ala Allah. Qaulullahi ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berikutnya wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Naam, cukup. Siapa yang bisa melanjutkan bagian kiri? Tafadhal Mustafa. Qauluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana al-ayah, wa qauluhu wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a al-ayah, wa qauluhu قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Berikutnya, bagian kanan sudah, bagian kiri sudah, yang belum bagian tengah. Kalau tadi ayat-ayat sudah disebutkan, قال ابن مسعود bagian tengah. Fadal Pak Adib. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qawlihi ta'ala Naam, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yandura, siapa yang menginginkan untuk melihat terhadap ila wasiyati Muhammad, terhadap wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatimah, di mana beliau meletakkan tandanya atau beliau berada di atasnya, falyaqra qauluhu ta'ala, maka hendaklah dia baca firman Allah jalla wa ala, surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada mereka, ta'alu, kemarilah kalian. Atlu, aku akan bacakan ma harrama rabbukum 'alaikum, apa yang telah Allah haramkan kepada kalian. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman-Nya Allah jalla wa ala pada 153, wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus. Siapa yang menginginkan untuk mengetahui wasiatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ayat tersebut. Berikutnya Taufik an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, alla yu'adziba. Naam. Dalil yang kedua dari hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Mu'adz menyatakan, kuntu radifan nabi, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas keledainya. Faqala li, maka Nabi memanfaatkan kesempatan walaupun sedang naik binatang tunggangannya, memanfaatkan kesempatan itu dengan ilmu. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibad, tahukah engkau apa haknya Allah kepada hambanya? Wa ma haqqul ibadi alallah, dan sebaliknya apa haknya hamba terhadap Allah jalla wa ala. Wa qultu, maka Mu'ad dengan ketawaduannya dan menyatakannya itu kepada Rasulullah SAW, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu tentang hal itu. Qala, maka Nabi menjawab, mengajarkan, fa inna haqqullahi 'alal ibad, sungguh haknya Allah kepada hamba itu adalah, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, hamba diperintah untuk beribadah, mentauhidkan hanya kepadanya, dan dilarang untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah. Wa haqqul ibadi 'alallah, dan haknya hamba kepada Allah jalla wa ala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, Allah tidak mengazab kepada hamba yang tidak menyekutukan Allah jalla wa ala dengan sesuatu apapun. Kalau hamba terus konsisten di atas tauhid, maka menjadi sebab untuk terhindar azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala ubasyiran nas, ya Rasulullah, bolehkah aku kabar, sampaikan kabar gembira ini kepada yang lainnya? Nah, Mu'ad minta tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah, ini merupakan berita gembira, pertanyaan atau ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka keinginan Mu'ad yang baik tadi Dikatakan oleh beliau, la tubashirhum fayattakilu, jangan kau kabarkan ini kepada yang lain, niscaya mereka akan bersandarkan diri dengan hadits ini. Nah, maksudnya apa? Ketika seorang hamba sudah merasa bertauhid, dia seakan-akan dengan itu sudah terjamin, terhindar dari azab Allah Jalla wa'ala. Sehingga semangat untuk beramal soleh yang lain dari selain tauhid akan mengalami, akan muncul apa sikap lemah. Sudahlah, yang penting saya sudah bertauhid, buat apa saya beramal dengan amalan soleh ini, amalan soleh itu. Yang penting kan saya sudah terhindar azab. Biarkan ketika ini tidak disampaikan kepada yang lain, sudah bertauhid, kemudian semangat dalam beramal dengan amalan yang soleh. Kan tentunya itu kemaslahatan buat dirinya juga. Iya. Maka biarkan ini kata Nabi. Nah, tapi pada akhirnya, di akhir ajalnya Mu'adz bin Jabal merasa beban. Bukan ingin melanggar apa yang dilarang oleh Nabi, tapi beliau merasa beban mendapatkan ilmu belum disampaikan kepada yang lainnya. Maka beliau tidak ingin ini diketahui oleh diri pribadi beliau saja, tetapi agar tersampaikan kepada para sahabat yang lainnya. Maka niat yang semacam ini adalah niat yang baik dan diperbolehkan. Bukan dalam rangka untuk melanggar dari apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam maksud yang baik. Inilah keseluruhan matan yang disebutkan pada bab yang pertama. 6. Ayatnya surat Adz-Dzariyat 56, surat An-Nahl 36, surat Al-Isra 23, surat An-Nisa 25, surat Al-An'am 151 sampai 153, dan kemudian dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik dan hidayah pada kita untuk bisa menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat kita. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selesailah tuntas bab yang ke-6. InsyaAllah pada waktunya nanti akan melanjutkan bab yang ke-7 bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.